بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Surabaya, dan mungkin ada roja lain di kota lain yang saya tidak tahu, tapi ikut gabung. Juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, dan pemirsa Asil TV di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali jumpa. Kemarin kita sudah menerangkan salah satu penyimpangan tauhid, yaitu su'udzon atau berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut. Salah satu bentuk penyimpangan tauhid adalah al-istihza'u bisyai'in fihi dzikrullah, mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya disebut nama Allah atau ayat-ayatnya atau rasulnya alaihi salatu wassalam atau ajaran yang dibawanya, disebut dengan sebutan istihza, menjadikan agama sebagai bahan candaan, bahan guyonan, bahan lawakan, menjadikan agama sebagai bahan olok-olok. Ini nyata-nyata bertolak belakang dengan tauhid. Karena setiap muslim wajib ihtiram, memuliakan, mengagungkan, menghormati kitab Allah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, para ulama-nya. Wajib untuk memuliakan semuanya itu. Wajib juga mengetahui hukum mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya disebut, diterangkan Allah, tentang Allah, asma dan sifatnya, tentang Quran, tentang rasulnya, tentang sunnah rasulnya, tentang agama yang dibawanya. Wajib semuanya itu diketahui. Bagaimana hukum mengolok-olok semua itu agar kita bisa waspada, wanti-wanti jangan sampai terjerumus. Karena siapa yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Quran, mengolok-olok Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah yang dibawanya, mengolok-olok agama ini, dia ini telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla, sebab menganggap rendah terhadap kerububiahan Allah dan risalah Allah. Dan ini bertolak belakang dengan tauhid. Orang seperti ini kufur berdasarkan nas Al-Quran dan ijma' para ulama. Allah berfirman di dalam Al-Quran At-Taubah 5, At-Taubah ayat 65-66. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبَ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Kata Allah, kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka yang dimaksud itu yang menghina Nabi dan para sahabat, dihina Nabi dan para sahabat, terus hinaannya ini sampai kepada Nabi SAW. Allah menurunkan ayat. Kata Allah, kalau kamu tanya kepada mereka, mereka pasti menjawab, oh kami hanya bercanda, kami hanya main-main, heureuy, kata orang Sunda mah ya, enggak sungguh-sungguh. Jawab oleh Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah tentang Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian perolok-olokan, kalian permainkan, kalian jadikan bahan candaan, bahan guyonan. La ta'tadiru, jangan berkelit, jangan mengemukakan alasan, jangan meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Ini ayat yang menjelaskan kufurnya orang yang mengolok-olok. Apa sih yang melatar belakangi turunnya ayat ini yang disebut dengan asbabun nuzul, sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini? Diterangkan bahwa orang-orang munafik itu suka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dihina, dilecehkan. Imam Ibnu Jarir rahimahullah dalam kitab tafsirnya meriwayatkan satu kisah ketika Nabi dan para sahabat mau berangkat untuk apa? Untuk melakukan sebuah peperangan besar, namanya Perang Tabuk. Disebut Perang Tabuk ya karena tempatnya di Tabuk. Atau perang ini juga disebut dengan, pasukan yang dikirim disebut dengan Jaisul Usrah, tentara Usrah, Usrah, tentara Usrah. Usrah itu kesulitan, tentara yang sangat mengalami kesulitan yang berat. Kenapa berat? Karena minim persenjataan, minim perbekalan. Tapi jumlah kaum muslimin tentaranya cukup banyak, mencapai 30 ribu orang pasukan. Minim senjata, minim perbekalan. Jarak yang ditempuh jauh, juga musim panas. Kita tahu di musim panas di daerah Timur Tengah, suhu udara bisa melebihi 50 derajat Celcius. Tak pernah teralami di bagian Indonesia bagian manapun suhu sepanas itu. Ini bisa 50 derajat Celcius, melintasi padang pasir. Jarak yang ditempuh mencapai 800 km berjalan kaki. Terus kendaraan sangat minim, satu ekor unta untuk sekitar 18 orang. Bergiliran mereka naik. Dan mereka itu kekurangan air dan makanan, sampai satu butir kurma itu diawet-awet, mereka hanya menjilatinya kemudian diminum air. Begitu. Oleh karena itulah maka disebut dengan sebutan Jaisul Usrah, tentara yang mengalami banyak penderitaan. Nabi SAW menghimbau kaum muslimin untuk menginfakkan sebagian dari hartanya. Disinilah terlihat kecintaan dan besarnya pengorbanan para sahabat yang murni imannya. Utsman bin Affan itu sampai menyumbang 1000 dinar. Kita tahu 1 dinarnya itu mencapai, kalau diuangkan sekarang, mencapai 4.250.000 rupiah gitu ya. Kira-kira gitu. Kali 1000, 4,5 miliar kira-kira. Plus sekitar ratusan kuda dan unta diinfakkan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab membawa 1/2 dari hartanya. Ketika Umar dulu datang, ya Rasul, ini infak saya di jalan Allah. Banyak banget. Kata Nabi SAW, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kayaknya semua nih. Kata Umar, abqaitu lahum mithlah, saya tinggalkan bagi keluarga saya sebanyak ini pula. Karena dibagi 2 hartanya, 1/2 untuk keluarga, 1/2 disedekahkan. Faja'a Abu Bakrin bikulli ma indahum, tiba-tiba datang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dimilikinya, semuanya. Nabi SAW sampai bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Dia menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah, saya sisakan bagi mereka cukup Allah dan Rasul. Yang lain sesuai dengan kemampuan. Kadang-kadang hanya dengan segenggam gandum, segenggam kurma, barijeng, susu lumputan, disembunyikan. Karena apa? Kalau ketahuan oleh orang-orang munafik, selalu menjadi bahan celaan. Kalau yang nyumbang sedikit, segitu nyumbang. Kalau nyumbangnya banyak, pamer, ria. Gak ada benernya di dalam kacamata orang munafik. Apa yang dilakukan oleh orang mukmin selalu jadi bahan celaan. Mau baik, mau buruk, mau banyak, mau sedikit, dicela oleh orang-orang munafik. Itu karakter munafikin, mencela kaum muslimin yang loyal kepada agamanya. Ya, ketika perang Tabuk mau dimulai perjalanan menuju Tabuk, siapa yang menjadi lawan? Romawi. Karena ada 2 versi. Versi yang pertama, penyebab perang Tabuk itu adalah membalas kematian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, adik kandung dari Ali bin Abi Thalib, yang meninggal pada waktu perang apa? Mu'tah. Perang Mu'tah, perang yang tidak berimbang. Kaum muslimin berapa? Cuma 3.000 orang. Kaum kafir berapa? 200.000 orang. Tapi di kalangan kaum mukminin cuma gugur 12 orang, sementara di kalangan kafirin mencapai lebih dari 20.000 orang pada waktu perang Mu'tah. Tapi 3 panglima yang ditunjuk oleh Nabi SAW, termasuk di antaranya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu gugur di sana semua. Sampai diangkatlah Khalid bin Al-Walid menjadi panglima dan selamat. Cuma 12 orang yang meninggal, musuh lebih dari 20.000 orang, dan itu pun musuh mundur. Akhirnya kaum muslimin pun mundur, ya. Jadi versi yang pertama ini untuk membalas kematian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, mengirim pasukan sebanyak 30.000 orang. Sementara versi kedua, karena saat itu terdengar isu Kekaisaran Romawi Timur di Bizantium di bawah kepemimpinan Heraklius itu sudah menyiapkan pasukan menggempur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Sudah mau menggempur saja, ya, dan menyiapkan sekitar 100.000 pasukan. Ini diisukan, disebar, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan sebanyak 30.000 orang, lalu berangkat. 800 km berjalan melintasi padang Sahara yang panas di tengah musim panas yang menyengat. Perbekalan sedikit. Kendaraan yang ditunggangi 1 berbanding 18 dan kadang-kadang ada unta yang harus disembelih di tengah jalan. Karena mereka kelaparan dan kehausan. Kita tahu bahwa unta itu dalam tubuhnya menyimpan air dalam kantung khusus, diminum oleh mereka. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi sampai di Tabuk, musuh ngacir. Musuh itu menyingkir ke daerah-daerah pedalaman. Tidak berani untuk berhadapan langsung dengan pasukan kaum muslimin. Apalagi mereka tahu yang memimpin adalah langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu salah satu dari mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bila beliau memimpin pasukan, maka musuh yang sejarak 3 hari perjalanan, 3 bulan perjalanan itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Para jumlah mereka lebih dari 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin mah 30.000, mereka mah 100.000. Mereka bercermin pada waktu perang Mu'tah. 3.000 orang bisa menghantam mundur pasukan yang jumlahnya 200.000 orang, padahal tanpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 30.000 orang dipimpin langsung oleh Nabinya. Siapa yang enggak takut? Mereka menyingkir. Oleh karena itulah maka Nabi SAW dengan leluasa mendatangi beberapa kabilah Arab yang selama ini di bawah kekuasaan Romawi. Terus mengadakan banyak perjanjian. Dan ini keuntungan secara politis dan sosial. Dan akhirnya Nabi dan kawan-kawannya pulang kembali tanpa melakukan peperangan apapun selama dan perjalanan yang dilakukan ini memakan waktu sampai 30 hari. PP. Dengan usaha mendekati kabilah-kabilah Arab yang didatangi. Ketika Nabi SAW mau berangkat menuju Tabuk, orang-orang munafik nyinyir. Maka ada seorang munafik yang berkata, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haulai arghabu butunan wala akdhabu alsunan wala ajmanu inda liqa." Kata orang munafik ini, kita tidak pernah melihat orang-orang seperti qurra kita. Para penghafal Quran, para pembaca Al-Quran. Kita enggak pernah melihat orang-orang seperti mereka. Mereka itu paling gembul kalau makan. Gembul itu apa? Rakus kalau makan. Arghabu butunan. Mereka itu lebih mementingkan perut-perut mereka. Wala akdhaba alsunan. Dan paling pendusta dan paling pengecut ketika ketemu musuh. Jadi Nabi SAW dan para sahabat oleh orang munafik dilecehkan dengan 3 jenis pelecehan. Pertama paling rakus makan, yang kedua paling dusta ucapan, yang ketiganya paling pengecut di medan perang. Ucapan munafikin bertolak belakang dengan realita. Karena realita Nabi dan kaum muslimin para sahabat, kalau makan tidak rakus, kalau berbicara pasti jujur dan benar, dan kalau berperang mereka mencari mati, bukan mencari hidup. Gak ada istilah takut dalam pribadi seorang mujahid di medan perang. perang itu media untuk meraih kemuliaan dunia akhirat. Kalau menang mulia di dunia, kalau kalah dan menjadi korban di medan perang sebagai syahid, itu mati yang sangat mulia. Jadi yang mereka maksud, ini kurro kita ini paling rakus makannya, paling dusta ucapannya, paling pengecut di medan perang. Maksudnya Nabi SAW dan para sahabatnya. Terdengarlah oleh seorang sahabat namanya Auf bin Malik, marah. Dia berkata, kadzabta walakinnaka munafiq. Bohong kamu, dusta kamu, kamu munafiq. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan beritahukan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Auf bin Malik segera menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sudah berada di atas untanya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Sebelum Auf bin Malik sampai di Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu sudah keburu turun tentang hal itu. Allah Azza wa Jalla menurunkan surah At-Taubah ayat 65-66 tadi. Kata Allah Azza wa Jalla, wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka, orang munafik yang ngomong tadi, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya berkelakar, hanya bergurau, hanya bercanda, enggak sungguh-sungguh. Jawab oleh Muhammad, apakah tentang Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian perolok-olokkan, kalian permainkan, kalian jadikan bahan candaan? La ta'tadiru. Jangan cari alasan, jangan berkelit, jangan mencari-cari dalih untuk membenarkan kesalahannya. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sudah berada di atas untanya. Lalu orang munafik itu menyusul, kemudian dia bergelantungan di pelana unta Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai memohon-mohon, sampai kaki-kakinya itu tersandung-sandung ke batu-batu dan kerikil-kerikil. Dia berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar raqab naqta'u bihi 'anna at-tariq. Wahai Rasulullah, kami tadi hanya bercanda, kami hanya ngobrol obrolan orang-orang yang sedang ada di perjalanan untuk membuang rasa bosan di tengah jalan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang saat itu melihat kejadian itu berkata, ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijara tankibu rijlaihi wa huwa yaqul innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kata Ibnu Umar, aku melihat orang itu bergelantungan di pelana kuda atau unta Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua kakinya tersandung-sandung batu yang dilewati, sambil berkata, wahai Rasulullah, tadi kami hanya bercanda, tadi kami hanya bergurau saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab tidak lebih tidak kurang dengan hanya membacakan ayat ini, abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah tentang Allah, tentang ayatnya, tentang rasulnya kamu perolok-olok? Jangan banyak alasan, jangan mengemukakan dalih, kamu telah kufur setelah kamu beriman. Nabi SAW selalu mengulang-ulang ayat ini ketika dia mengatakan, kami hanya bercanda, kami hanya bercanda, tidak lebih dari membacakan ayat ini. Itu surah At-Taubah ayat 65 dan 66, dua ayat dalam Al-Quran. Berkata mu'allif, Wa fi hatainil ayatainil karimatain ma bayani sababi nuzuliha dalilun wadihun ala kufri man istahza billah aw rasulihi aw ayatillah aw sunnati rasulihi wa aw bi sahabati rasulillah li anna man fa'ala dhalik fa huwa mustakhfin bir rububiyyah war risalah wa dhalika munafin lit tauhid wal aqidah walau lam yaqsud haqiqatal istihza. Di dalam dua ayat yang mulia ini beserta asbabun nuzul dari dua ayat ini terkandung dalil yang jelas tentang kufurnya orang-orang yang mengolok-olok Allah atau mengolok-olok Rasulnya atau ayat-ayat Allah atau sunnah Rasulnya atau para sahabat Rasulnya. Karena orang yang melakukan hal itu berarti merendahkan kerububiahan Allah dan risalah Allah. Dan ini bertolak belakang dengan tauhid dan akidah, sekalipun orang itu tidak meniatkan untuk mengolok-olok. Tadi dikatakan kami hanya bercanda, tidak sungguh-sungguh menghina, mencela, mengolok-olok. Jadi hanya bercanda. Karena apa? Setiap perbuatan buruk tidak harus dilihat niatnya. Kalau bentuk perbuatan buruknya itu adalah buruk, tetap saja salah dosa walaupun niatnya bagus. Orang mencuri niatnya untuk bangun masjid, ingin nyumbang untuk pembangunan masjid, tapi gak ada uang, nyopet, mencuri. Perbuatan mencurinya buruk, niatnya bagus, bangun masjid. Apa bisa merubah status mencurinya menjadi ibadah? Tidak. Termasuk ini ucapannya mengolok-olok, mencela, menghina. Maka itu tetap celaan, olok-olokan, hinaan, walaupun tidak maksud menghina. Hanya bercanda, hanya bergurau heureuy, hanya untuk membuat orang ketawa, maka ini terlarang. Nabi SAW menyatakan wailul liman yuhadditsu tsumma yakdzibu liyudhika bihil qaum wailullah wa wailullah. Celaka seseorang yang berbicara lalu dia berdusta dalam pembicaraannya sekadar membuat orang-orang tertawa mendengar omongannya. Berdusta untuk ditertawakan orang, menghibur orang. Tapi isi menghiburnya, isi lawakannya, isi guyonannya kedustaan. Kata Nabi SAW, celaka yang seperti itu, celaka. Termasuk nih menceritakan humor-humor yang fiktif. Kalau di Sunda ada cerita fiktif si Kabayan gitu ya. Itu real nyata apa tidak? Tidaknya, enggak, tidak ada dalam kenyataannya. Tapi dikarang-karang cerita-cerita yang lucu tentang dia. Dusta apa tidak? Dusta. Karena dusta itu berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu ada gak kenyataannya? Tidak ada. Semua kisah fiktif adalah kedustaan. Dan bila itu dikarang sekedar untuk membuat orang tertawa, masuk dalam hadis tadi. Celaka. Seseorang yang berkata lalu berdusta dalam perkataannya untuk membuat orang tertawa, celaka dia, celaka dia. Nah, orang munafik tadi tidak bermaksud mencela, menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sekedar bercanda. Tetap dihukumi itu bukan niatnya, tapi apanya? Perbuatannya. Berbeda dengan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik tidak hanya dilihat dari jenis perbuatannya, tapi juga dilihat niatnya. Sholat baik apa bagus? Baik dan bagus dinilai. Selain perbuatan sholatnya yang dinilai apa benar apa tidak, juga batin, aspek batin dari si pelaku sholat. berupa dua. Pertama, niatnya ikhlas karena Allah atau tidak. Kedua, kekhusyuannya. Dinilai juga tuh. Kalau sholat isinya bagus, bacaannya bagus, gerakannya bagus, ada ruku, ada sujud, semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, tapi niatnya ingin dipuji, maka niatnya yang keliru menggugurkan seluruh kebaikan yang dia lakukan di dalam sholatnya. Ditolak itu sholat, bahkan diazab pelakunya. Jadi menilai perbuatan baik lebih ketat daripada menilai perbuatan buruk. Kalau perbuatan baiknya ya dinilai perbuatannya, ya dinilai juga apa? Niatnya. Kalau perbuatan buruk, cukup hanya jenis perbuatannya buruk, niatnya tidak dilihat. Walaupun niatnya baik, tidak merubah keburukan amalnya menjadi baik, tidak. Umpamanya tadi mencuri dalam rangka atau dengan niat ingin menyumbang masjid, ingin menyumbang pesantren, maka tetap saja mencuri, tetap saja dosa. Pacaran dengan niat menikmati, apa, mensyukuri nikmat Allah. Para wanita cantik itu adalah nikmat Allah, wajib kita syukuri. Itu lebih konyol lagi kalau demikian, ya. Dan seterusnya. Nah, orang munafik ini walaupun dia tidak sungguh-sungguh berniat mengolok-olok, hanya bercanda, tetap dihukumi kufur oleh Allah Azza wa Jalla. Wa min hadzal bab al-istihja' bil ilmi wa ahlih wa adam ihtiramihim aw al-waqi'ati fihim min ajli al-ilmi alladhi yahmiluna wa kaunu dhalika kufran walau lam yaqsud haqiqatal istihza li'anna ha'ula'i alladhina nazalat fihimul ayat ja'u mu'tarifina bima sadara minhum wa mu'tadirina biqawlihim innama kunna nakhudu wa nal'am ay lam naqsudil istihza wa takdhib wa innama qasadna al-la'ab wa la'ab diddul jidd فأخبرهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة التي استهزأوا بها ولم يقبل اعتذارهم بأنهم لم يكونوا جادين في قولهم إنما قصدوا اللعب. Termasuk dalam bab ini, dalam bab mengolok-olok yang terlarang adalah mengolok-olok ilmu dan para ahli ilmu, para ulamanya. Tidak menghargai ilmu dan tidak menghargai para pengemban ilmu. Awil waqi'ati fihi min ajli ilmu yahmilunahu. Atau waqi'ah. Waqi'ah itu mencela, memfitnah, mendolimi, berbuat jahat kepada para ahli ilmu hanya karena ilmu yang mereka sebarkan, yang mereka dakwahkan, yang mereka ajarkan, lalu dibidik untuk dijatuhkan. Karena kan rata-rata para ulama mah dianggap usil dan bawel, ya, serba dilarang, jangan begitu, jangan begini. Ustaz, bagaimana hukumnya babi? Haram. Bagaimana hukumnya bangkai? Haram. Bagaimana hukumnya zina? Haram. Bagaimana hukumnya mencuri? Haram. Semua aja haram. Memang yang ditanyakan yang haram-haram. Yang halalnya jauh lebih banyak. Kenapa enggak ditanya ayam, sapi, kambing, tahu, tempe, telur, sayur, buah-buahan, itu jauh lebih banyak yang halalnya daripada yang haramnya. Tapi rata-rata para ulama gak mungkin membahas bagaimana hukum memakan tempe dan tahu. Gak perlu dibahas. Boleh, silakan. Yang perlu dibahas adalah membahas yang haram-haram. Itu dibahas. Karena orang banyak melakukan, jangan itu, jangan begini. Lalu orang-orang yang melakukannya menyatakan, semua serbahan, dikit-dikit haram, dikit-dikit terlarang, dikit-dikit neraka, dikit-dikit dosa. Terus harus gimana kita? Makanlah tempe, makanlah tahu, makanlah sayuran, makanlah buah-buahan, ayam, silakan, itu banyak yang halalnya. Boleh enggak pacaran, boleh enggak mabuk, boleh enggak berzina, boleh, haram enggak boleh. Terus kita ngapain itu? Coba bayangkan. Dalam pikirannya hanya ada keburukan. Seolah-olah selain keburukan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Lalu menuduh orang-orang yang berilmu sebagai orang-orang yang usil, bawel, dan terlalu keras di dalam melarang orang dari perbuatan-perbuatan yang menjadi hobi mereka. Kan umumnya seperti itu. Nah, jadi menghargai ilmu dan para ahli ilmu adalah termasuk sesuatu yang wajib. Mengolok-olok mereka, bahkan menuduh, memojokkan mereka hanya karena ilmu yang mereka sebarkan termasuk istihza yang diharamkan, sekalipun tidak dalam rangka mengolok-olok, hanya bergurau, hanya bercanda masuk. Karena apa? Karena mereka yang diterangkan dalam ayat ini, mereka pun mengatakan, kami enggak sungguh-sungguh. Kami ini hanya bercanda, kami ini hanya bergurau. Bercanda dan bergurau adalah lawan dari bersungguh-sungguh. Kami tidak bermaksud untuk mengolok-olok, untuk menghina, untuk mendustakan, enggak. Niatnya tidak diniatkan untuk sesuatu yang buruk, tapi perbuatannya adalah perbuatan buruk. Bagaimana dengan orang yang menyatakan begini? Maaf ya, saya tidak maksud menghina Anda ini seperti monyet. Ucapannya dia bilang niat saya tidak menghina, tapi ucapannya berupa hinaan. Maka untuk perbuatan buruk gak perlu dilihat niat. Walaupun niatnya bagus, saya mau memuji Anda, Anda kayak monyet. Niatnya bagus memuji, tapi isinya celaan atau hinaan, tetap saja itu hinaan dan celaan. Sekali lagi, kalau perbuatannya buruk, tidak perlu dilihat niatnya apa, tapi lihat perbuatannya. Adapun kalau perbuatan baik, ya niatnya pun dilihat, dinilai. Kalau niatnya riya, niatnya demi dunia, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengabarkan melalui lisan Rasulnya alaihissalatu wassalam bahwa dalih mereka, alasan mereka bahwa mereka hanya bergurau, tidak ada manfaatnya sedikit pun di sisi Allah azza wajalla. Mereka dikatakan kufur setelah mereka beriman karena ucapannya tersebut yang mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Iktidar mereka, alasan mereka, dalih mereka bahwa mereka tidak sungguh-sungguh, tidak diniatkan, itu ditolak dan tidak diterima. Makanya Nabi SAW ketika menanggapi dalih mereka, beliau tidak lebih dari membacakan ayat Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah tentang Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian perolok-olokan? La ta'tadiru. Jangan banyak dalih, jangan banyak berkelit, jangan banyak alasan. Kamu telah kufur setelah kamu beriman. Makanya salah satu di antara karakter munafik, dia pandai berkelit, pandai berdalih untuk menghindarkan diri dari tuduhan bersalah atas perbuatannya. Nyata-nyata perbuatannya salah, ya ada saksi, ada bukti, masih berkelit, tapi saya tidak berniat demikian loh. Untuk perbuatan buruk afwan, tidak dilihat dari niat. Walaupun niatnya bagus, walaupun niatnya memuji, walaupun niatnya mengagungkan, meninggikan, tapi kalau perbuatannya adalah menghina, tetap merupakan sebuah hinaan. Ya. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Lianna hadza la yadkhuluhu al-mizah wal-la'ab wa innama wajib an tuhtarama hadhihi al-ashya wa tu'azzam waliyakhsha inda ayatillahi imanan billahi wa rasulihi wa ta'dhiman li ayatihi wal khaid al-la'ib mutanaqqis laha. Karena perkara agama enggak boleh jadi bahan lawakan. Perkara agama tidak boleh dijadikan bahan candaan. Enggak boleh masuk kepada ranah gurauan. Wajib bagi setiap orang untuk memuliakan agama ini, mengagungkan agama ini, bersikap khusyuk ketika membaca ayat-ayat Allah karena keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dan mengagungkan terhadap ayat-ayatnya. Adapun orang yang mengolok-olok dan mempermainkan agama ini, berarti menganggap rendah kepada agama ini beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kumpulan fatwanya, kata beliau, al-qawlu sahih fil istihza'i bid-din mithlu ma qaddamtu lak, wa amma al-fi'lu as-sarih fa mathal mad as-shafah wa ikhraju al-lisan أو رمز العين مما يفعله كثير من الناس عندما يؤمر بالصلاة والزكاة فكيف بالتوحيد. Pendapat yang benar, yang jelas tentang mengolok-olok agama seperti yang aku sudah ungkapkan, contoh nyata perbuatan mengolok-olok adalah seperti mencibir, kata orang Sunda majbeu, wa ikhrajul lisan, kata orang Sunda mah ngelel, au ramzul ain, atau kata orang Sunda mah ngarindat, artinya memberi isyarat dengan mata. Jebeu, ngelel, jebeu teh apa ya, jebleh, jebeu teh gitulah. Saya tidak mau memberi contohnya, nggak enak dipandang. Yang intinya melecehkan ketika diperintahkan sholat, ketika diperintahkan zakat, ketika diperintahkan melakukan ibadah. Ayo sholat-sholat, gitu ya. Ayo sholat, ahwat-ahwat, ayo tutup itu kepala, tutup kerudung, tutup auratnya, dia ngelel, jelek kan? Karena menghinakan isi dari perintahnya. Padahal itu bukan perintah orang, orang hanya menyampaikannya. Tapi perintah siapa hakikatnya? Perintah Allah SWT. Orang itu hanya menjadi alat menyampaikan perintah Allah kepada kita. Kita menanggapinya dengan sikap yang melecehkan isi perintah itu. Maka itu termasuk dengan istihza itu dalam hal syariat. Bagaimana tentang tauhid? Bagaimana tentang akidah? Contohnya adalah wa mithlu hadza al istihza bis sunnati tsabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya mengolok-olok sunnah yang nyata-nyata bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diijmai oleh para ulama. Seperti contohnya umpamanya istihza mengolok-olok orang-orang yang memelihara jenggot hanya karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihina dengan disebut kayak kambing, dengan disebut itu jenggot itu adalah simbol kebodohan. Makin panjang jenggotnya makin bodoh. Ada yang ngomong begitu? Nyaris tidak bisa dipercaya, tapi ada. Entah di mana otaknya, apa hubungannya jenggot dengan kepinteran? Ada gak dokter, ahli syaraf, ahli anatomi tubuh yang menjelaskan bahwa jenggot itu mengurangi apa? Mengurangi kecerdasan orang, sampai dikatakan potensi untuk cerdasnya kebedol, ketarik oleh jenggotnya. Makin panjang jenggotnya, makin tolol dia. argumentasi yang lebih tolol mana lagi daripada itu? Ahli syaraf tidak ada yang menjelaskan begitu, nas Al-Quran dan sunnah juga tidak merangkan begitu, tapi ada aja orang yang berani. Intinya sih ingin mengolok-olok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu intinya. Jangan sampai sunnah Nabi menjadi syiar yang diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin. Para nabi berjenggot, para ulama, para sahabat berjenggot. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan para nabi berjenggot. Ketika Nabi Musa marah kepada Nabi Harun karena membiarkan Samiri membuat apa? Patung dari sapi. Kemudian beliau, Nabi Musa baru pulang menghadap Allah Azza wa Jalla, melihat kaumnya begitu, ditarik jenggotnya. Kata Nabi Harun, jangan engkau tarik jenggotku wahai saudaraku. Berjenggot. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau wudu, beliau ketika mau mengusap ketika mencium wajahnya, beliau menselai-selai sela-sela jenggotnya dengan jari-jari. Kadang-kadang mengambil air yang, kata orang Sunda, nyala langkrung dina jenggot. Nah, yang menyalangkrung di jenggotnya diambil kemudian dipakai untuk mengusapkan ke kepalanya. Beliau berjenggot. Maka itu intinya mengolok-olok sunnah. Seandainya dia terjaga lisannya, maka dia akan selamat dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Maka termasuk juga diantaranya adalah beristihza dengan seluruh pengamalan dari syariat Allah. Ada enggak umpamanya akhwat yang bercadar disebut, diplesetkan, diolok-olok dengan sebutan yang buruk, disebut ninja, disebut babagi sawah, disebut dengan sebutan mak lampir. Padahal mak lampir kan enggak dikerudung ya. Mestinya yang lebih layak disebut mak lampir adalah orang-orang yang enggak pakai kerudung. Dan seterusnya, diolok-olok. Pada hakikatnya bukan mengolok-olok orangnya, tapi mengolok-olok syariat yang sedang diamalkan oleh orang itu. Dia hakikatnya berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan orang yang mengamalkannya. Tapi berhadapannya dengan Allah, mengkritisi syariat Allah yang sedang diamalkan oleh orang. Nah, hati-hati ikhwan. Sebentar lagi kan musim pemilu ya. Jangan sampai membawa syariat sebagai bahan untuk, bahan olok-olok untuk ini, untuk apa namanya, untuk mendukung calon. Awas nih. Ya. Umpamanya contoh, tasyahud itu bagaimanapun dengan satu jari, gak pernah ada dengan dua jari. Itu dijadikan dalil untuk mendukung calon, gak boleh. Dijadikan sebagai bahan candaan, bahan gurauan. Politik itu gurauan. Politik itu adalah candaan, main-main. Main-main tapi diseriusin oleh orang-orang yang mendalaminya. Sampai tohpati jiwa raga kan di sana ya. Hati-hati jangan sampai seperti itu. Berkata Abu Ishaq rahimahullahu taala. Kata Abu Ishaq, waqad kana rahat minal munafiqin minhum Wadi'ah bin Thabit. Ada beberapa orang-orang munafik di antaranya adalah Wadi'ah bin Thabit. Ada juga orang dari kalangan Bani Salamah disebutnya atau namanya Makhshi bin Humayr. Dia berisyarat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam sudah mau berangkat ke Tabuk, lalu sebagian munafikin berkata, atah sabuna jilada banil asfar ka qatl arab ba'dahum ba'da. Itu orang munafik berbicara kepada pasukan kaum muslimin dalam rangka menakut-nakuti. Kata mereka, apakah kalian mengira para algojo Bani Asfar? Bani Asfar itu orang-orang bule. Bani Asfar itu maksudnya adalah orang-orang Romawi, musuh-musuh kaum muslimin saat itu. Apakah kalian mengira bahwa Bani Asfar memerangi kalian seperti orang Arab memerangi sesama orang Arab? Enggak, mereka itu lebih keji loh, lebih kasar, lebih kejam. Wallahi laka'anna bikum ghadan muqarranina fil hibal. Demi Allah, besok kalian tiba-tiba sudah terbelenggu, terikat dengan tali, menjadi tawanan. Dan disiksa habis-habisan. Mereka mengatakan itu irjafan wa tarhiban lil mu'minin, menakut-nakuti kaum mukminin yang akan pergi ke medan perang Tabuk. Selama ini kan kaum mukminin hanya berperang dengan sesama bangsa Arab, selalu menang. Di perang Mu'tah berperang melawan masih bangsa Arab digabung dengan orang-orang Romawi, tapi menang 3.000 melawan 200.000 orang. Nah, maka saat itu Makhsyi bin Hamir panas mendengar omongan itu, gerget. Dia berkata, wallahi la waditu anni uqadi ala ayudraba kullu rajulin minna mi'ata jalda. Demi Allah, saya sangat ingin saya yang menjadi hakim atas mereka lalu mereka masing-masing dihukum, dijilid 100 kali. Dan aku berharap semoga Al-Quran ada yang turun atas ucapan mereka tersebut. Lalu Nabi SAW mendengar ocehan orang-orang munafik berdasarkan wahyu. Lalu beliau berkata kepada Ammar bin Yasar. Kata Nabi SAW, adrakal kaum fa innahum qad ihtaraku fasalhum amma qalu. Fa in angkaru faqul bala qultum kadza wa kadza. Kata Nabi SAW kepada Ammar, ada yang ngomong macam-macam tuh, ya. Tanya oleh kamu, apa yang mereka katakan? Kalau mereka ingkar, katakan ya kalian telah mengatakannya. Maka Ammar pun berbalik lagi mendatangi orang-orang munafikin. Lalu mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafikin terkejut, disangkanya omongannya tidak akan sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta maaf dan apa, dan juga mengemukakan dalih kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu hanya bercanda, hanya bergurau, tidak bermaksud sungguh-sungguh. Sampai Nabi SAW membacakan ayat dalam surah At-Taubah ayat 65-66 tadi, apakah tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang ayatnya, tentang Rasulnya kalian perolok-olok? Kalian telah kufur. Berkata Makhsyi bin Hamir, ya Rasulullah, faqada bi ismi wa ismi abi wa kana alladhi ufi'an fi hadil ayat. Saat itu Makhsyi bin Hamir termasuk orang yang bergabung dengan orang munafik tersebut, ikut mengolok-olok. Lalu dia itu menyadari kekeliruannya, kesalahannya, lalu tobat. Makanya sebagian orang-orang yang mengolok-olok itu ada yang diampuni oleh Allah, dan termasuk diantaranya adalah orang ini, namanya Makhsyi bin Hamir. Berkata Syaikhul Al-Fauzan, dia termasuk orang yang dimaafkan dalam ayat ini. Allah berfirman, inna'fu an ta'ifatim minkum. Ada di kalangan golongan mereka yang kami maafkan dan ada juga yang tidak. Maka sebagai bentuk tobatnya Makhsyi bin Hamir ini yang namanya Abdurrahman, ya, dia memohon kepada Allah. Apa permohonannya? Berdoa, ya Allah, matikan aku sebagai syahid dan tak ada seorang pun yang mengetahui kesyahidanku. Bukti tobatnya, ya Allah, matikan aku di medan perang dan jangan sampai ada seorang pun yang tahu di mana kematianku. Dan ternyata setelah tobat, di beberapa tahun yang akan datang setelah Nabi wafat, dia ikut perang Yamamah dan terbunuh sebagai syahid, tapi tidak ditemukan jasadnya sama sekali. Tidak ada yang mengetahui di mana dia berada, ya. Dan ini menunjukkan dikabulkannya doa orang seperti itu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, faqad akhbaru annahum kafaru ba'da imanihim ma qawlihim inna natakallamna bil kufri min ghairi i'tiqadin lahu bal kunna nakhudu wa nal'aba wa bayyana anna al-istihza bi ayatillahi kufrun wa la yakunu hadha illa mimman syaraha sadrahu bi hadzal kalam walau kana al-imanu fi qalbihi lamana'ahu an yatakallama bi hadzal kalam. Allah telah mengabarkan dalam ayat tadi bahwa mereka itu kafir setelah mereka beriman hanya karena mereka mengatakan kami mengatakan kekufuran tanpa disertai keyakinan, hanya bercanda, hanya bergurau. Allah pun menjelaskan bahwa mengolok-olok ayat-ayat Allah adalah kufur, dan ini tidak mungkin diucapkan kecuali oleh orang-orang yang memang hatinya rela dengan isi ucapannya. Seandainya ada iman di dalam hatinya, pastilah keimanan itu akan mencegah dia untuk berbicara seperti itu. Sekarang beginilah, jangankan agama, jangankan Allah dan Rasulnya, kita semua punya orang tua, dan orang tua kita mungkin banyak melakukan kesalahan kepada kita sebagai anaknya. Kadang-kadang kita kesal dan mangkal. Tapi ketika ada orang lain yang menghina orang tua kita, bagaimana kita marah? Kitanya sendiri sebagai anaknya, berani gak menjadikan ayah ibu kita sebagai bahan candaan? Gak mungkin. Karena terhormatnya ayah dan ibu kita. Dan ketika ayah ibu kita dijadikan bahan olok-olok oleh kawan kita, kita marah beneran. Walaupun tahu itu hanya bercanda, kita akan marah beneran, tersinggung. Itu baru ayah dan ibu kita. Allah syariatnya, ayat-ayatnya dan Rasulnya jauh di bawah ayah ibu kita. Kalau dijadikan bahan lawakan, bahan candaan, bahan olok-olok, ya kita marah. Oleh karena itulah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi kufur kepada orang-orang yang mengolok-olok seperti itu. Al-Quran menerangkan bahwa iman di dalam hati wajib melahirkan amalan bagus, dan kebagusan amalannya sangat ditentukan oleh seberapa bagus kadar imannya. Makin bagus kadar imannya, makin bagus ucapannya dan juga perbuatannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Ini lihat kata Allah, ini tentang orang-orang munafik. Isi ucapan dan sikapnya itu cermin dari imannya. Imannya sangat rendah, sangat tipis, ucapan dan perbuatannya juga buruk, seburuk kualitas dari keimanannya. Allah berfirman, mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kami telah taat. Kemudian setelah itu sebagian mereka berpaling, dan mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Allah yang mengingkari ucapan mereka itu hanya di lisan. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Ucapan dan keyakinannya bertolak belakang. Allah mengatakan wa ma ulaika bil mu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Dinafikan iman dari diri orang itu oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Apabila mereka diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi, tiba-tiba mereka itu berpaling. Wa iyyakun lahumul haq ya'tu ilaihi mud'inin. Kalau yang mereka katakan itu benar, pasti mereka akan datang secara taat. Kalau benar tidak akan takut ya. Kalau takut berarti apa? Salah. Sudah melakukan kesalahan, enggak berani datang. Enggak berani untuk dikumpulkan. Enggak berani untuk dikonfirmasikan karena tahu itu salah. Kalau benar mah pasti maju. Au fi qulubihim maradun amir tabu am yakhafu ay yahifa Allahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humud dhalimun. Ataukah dalam hati mereka ada penyakit? Atau mereka ragu? Atau mereka takut bahwa Allah dan Rasulnya akan berbuat zalim kepada mereka? Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang zalim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan dan respon orang-orang mukmin bila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi antara mereka, mereka berkata kami dengar, kami taat. Merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Ya, inilah istihza atau mengolok-olok syariat, baik Allahnya, ayat-ayatnya, agamanya, Rasulnya, para sahabatnya, dan orang-orang yang menyebarkan agama ini. Maka mengolok-olok mereka itu berbahaya dengan tingkat bahaya yang sangat luar biasa. Ya, inilah salah satu perbuatan yang bertolak belakang dengan tauhid, yaitu mengolok-olok agama. Semoga Allah menyelamatkan kita dari karakter seperti ini. Ya, cukup sampai di sini saja bahasan kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Akhi Fawas di Studio Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu dan tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat bermanfaat yang disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya khotbah Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 021 kat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Begini Ustaz, saya seorang pegawai, kebetulan guru, di sekolah yang cara ibadahnya kebanyakan tidak sesuai dengan sunnah. Misalnya, ya perayaan-perayaan maulid, putus. Nah, seharusnya bagaimana tuh menyikapi pendidikan ke anak? Atau saya memberikan ilmu kepada anak tersebut? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan atas interaksinya. Silahkan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ibu yang barusan bertanya, beliau guru di sebuah sekolah yang banyak terjadi penyimpangan dalam menjalankan agama. Apa yang harusnya ibu lakukan? Ya, pertama semaksimal yang bisa berdakwah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan cara yang bisa melahirkan madarat yang lebih besar. Semampu kita, baik formal maupun informal. formal di rapat umpamanya, informal dalam obrolan-obrolan. Kalau guru-guru sesama guru-guru tidak bisa didakwahi, anak-anak semaksimal yang bisa, ya. Dan tetap tanamkan juga kepada anak-anak untuk bersikap santun di dalam menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Jangan diajari frontal, jangan diajari sikap yang kasar, sikap yang membuat orang menjadi tidak simpati atas cara dakwah yang kita lakukan. Lakukan saja secara maksimal dengan tetap istiqamah di atas kebenaran, dengan tetap tidak terwarnai dan selalu berusaha mewarnai, dengan tetap tidak terkontaminasi, bahkan kitalah yang mempengaruhi. Tetaplah istiqamah, tetap sabar, sering-sering berdoa agar Allah melimpahkan hidayah kepada kawan dan saudara kita, agar Allah mengistiqamahkan kita. Tunjukkan kemuliaan akhlak, karena seringkali banyak orang tidak terdakwahi oleh ucapan lisan, tapi hatinya tersentuh dan terenyuh oleh kemuliaan akhlak, lalu berubah, ya. Paling begitu saja, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawas. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya masih dari penelpon di 0218236543, kami coba sapa kembali. Anda akan bertanya. Silakan. Ya, Bapak atau Ibu sudah masuk? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, dari hamba Allah Ustaz di Tangerang. Silakan. Ini anak mau nanya. Anak ini anak-anak sendiri Ustaznya. Dulu dia rajin berjamaah masjid. Sekarang dia tidak mau. Alasannya karena dia pernah dengar kajian dari Ustaz Malaysia di YouTube itu. Nah, si Ustaz dulu mengatakan apa? Dia kayaknya alirannya ini Imam Hanafi. Katanya sholat-sholat sekarang ini salah, belum waktunya, belum masuk waktu sholat, sudah pada sholat semua dari subuh sampai isya katanya. Jadi sehingga, semua masjid itu dianggapnya salah. Ya, sehingga menghindari. Tidak mau. Iya, sholat berjamaah ya. Baik. Iya, nggak mau berjamaah. Tidak mau ikuti kajian-kajian. Pokoknya dia nggak suka sekarang. Baik. Itu gimana Ustaz? Cara mengatasinya? Iya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu hamba Allah di Tangerang, barakallahu fik. Semoga ibu, putra ibu tadi diberi hidayah oleh Allah ya. Kemarin hari Kamis di tempat ini pula kita ada kajian tentang amalan hati bab yakin. Cuma oleh Roja tidak ikut hadir, tidak ikut gabung. Kita membahas salah satu cara memperkuat dan meraih keyakinan. Salah satunya adalah dengan menghindari, menjauhi segala hal yang bisa merusak keyakinan. Di antaranya hindarkan buku-buku, membaca buku-buku yang merusak keyakinan, menanamkan keraguan-raguan seperti buku filsafat atau buku-buku agama yang isinya didasarkan pada ra'yu penulis, menyimpang jauh dari Quran Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Termasuk diantaranya wajib menghindari guru, kawan, sahabat, lingkungan yang bisa mempengaruhi pemahaman agama kita menjadi keliru dan salah. Masuklah syubhat ke dalam diri kita. Oleh karena itu para ulama dari dulu wanti-wanti untuk tidak boleh duduk-duduk di majlis-majlis seperti itu. Al-Quran juga menerangkan fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kamu jangan duduk-duduk bersama mereka, tidak boleh. Ini larangan dari Allah Azza wa Jalla. kamu dilupakan oleh setan setelah peringatan ini, tetap duduk-duduk di majelis seperti itu, berarti kamu sama dengan mereka. Jadi di kata orang Sunda, disakompet daunkan. Artinya apa? Disatu golongankan dengan mereka. Dan sudah sering kita lakukan, sudah sering kita jelaskan bahwa syubhat itu kuat menyambar sedangkan hati kita lemah. Tak sadar kita berubah sedikit demi sedikit. Tiba-tiba penyimpangan kita sudah amat sangat jauh. Nah, salah satu contoh nyata adalah kasus yang ditanyakan oleh ibu tadi. Putranya duduk di sebuah majelis yang menebar syubhat, keliru salah. Lalu berkesimpulan, sholat kaum muslimin sekarang belum waktunya. Lalu dianggap tidak sah. Akhirnya orang tidak mau berjamaah dengan kaum muslimin. Apa akibatnya? Menyempallah dia. Padahal seluruh ibadah, apapun jenis ibadahnya, yang ditetapkan oleh waktu, maka yang menetapkan waktu ibadah tersebut adalah wewenang pemerintah, wewenang ulil amri. Baik pemerintah itu pemerintah yang bejat, yang fasik, atau apalagi yang soleh, itu pemerintah wewenangnya. Mereka punya SDM, para ahli, mereka juga punya fasilitas, dan mereka memang punya kapasitas untuk itu. Menetapkan waktu, baik waktu itu umpamanya waktu sholat harian yang 5 waktu, ataupun awal Ramadan, awal bulan Syawal di mana kita harus melakukan sholat apa? Idul Fitri, dan awal bulan Dzulhijjah sebab berkaitan dengan saum Arafah dan ibadah haji. Itu bukan wewenang setiap individu muslim. Kalau setiap individu muslim berwenang menentukan waktunya sendiri-sendiri, bisa kacau. Pertama, mereka tidak memiliki kemampuan. Bodoh dari segala hal, aspek syar'inya juga aspek geografisnya, mereka bodoh tentang hal itu. Yang kedua, pendapat mereka beda-beda, nanti sholatnya sekehendak mereka. Jadi bukan wewenang ustadz, bukan wewenang ormas, bukan wewenang partai, apalagi individu setiap tokoh untuk menetapkan waktu sholat. Serahkan itu kepada yang berwenang untuk itu, yaitu pemerintah. Kalau pemerintah benar, maka pahala bagi mereka, pahala bagi kita. Kalau ternyata salah berdasarkan ijtihad yang sungguh-sungguh, maka kesalahan mereka diampuni kalau tidak ada unsur kesengajaan berbuat salah. Setelah maksimal berusaha, semua ahli dihadirkan dari segala sisi, inilah jadwal sholat. Ya. Kalau tahu umpamanya ada individu ustadz yang melihat ini salah ini, gak boleh dia mengumumkan ke khalayak ramai, sampaikan ke pemerintah ini salah, ini datanya, ini buktinya, ini dalilnya. Nanti diolah lagi, hayo kamu masuk, kamu presentasikan ini di hadapan para ahli, benar gak hujah kamu itu. Nah, ustadz yang tadi, apakah dia menguasai ilmu falak apa tidak? Ustadz yang tadi itu, apakah dia mengetahui dalil syar'i tentang penetapan waktu awal sholat ataukah tidak? Ya, semuanya. Kalau menguasai semua itu, ayo usulkan ke pemerintah, ke ulil amri. Jadi kita harus mengikuti ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah di negeri kita hidup. Pemerintah itu mau benar mau salah, itu urusan mereka. Urusan kitanya mentaatinya. Ya, kalau ternyata salah, kita mah tidak dosa. Dan kita, karena kita tidak punya kemampuan untuk menentukan waktu sholat, itu menang mereka. Ternyata salah, itu kesalahan mereka. Kalau mereka salahnya sengaja, mereka dosa. Kalau tidak sengaja, sudah maksimal tapi tetap salah, maka mereka diampuni. Pernah enggak Nabi SAW salah arah atau salah waktu ketika sholat? Ketika Ramadan? Pernah. Nabi SAW suatu saat sholat subuh pada waktu cuaca gelap, gak tahu arah kiblat, oh dikira-kira kesana, lalu sholat. Besoknya ternyata terbukti mereka sholat tidak menghadap kiblat karena ketidaktahuan. Maka sah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulang. Pernah suatu saat Ramadan mendung sampai gelap, disangkanya sudah maghrib. Lalu mereka berbuka. Setelah berbuka makan, ternyata si mendungnya itu apalagi nyingrai, kata orang Sunda. Apa nyingrai teh? Terbuka lagi, matahari masih ada. Udah belum maghrib. Padahal mereka sudah berbuka. Maka tetap sah saumnya. Karena apa? Ketidakmampuan mereka. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka sudah waktu-waktu sholat ikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mereka sudah menetapkan itu berdasarkan kesepakatan orang-orang yang dianggap ahli di bidang itu melalui penelaahan selama sekian tahun. Oh, matahari terbit sekian dan seterusnya, lalu mereka menetapkan waktu-waktu sholat sesuai dengan kapasitas mereka. Kita tidak memiliki kapasitas itu, sudah ikut saja. Maka sama dengan Ramadan, sama dengan Idul Adha, sama dengan Idul Fitri, termasuk juga waktu-waktu sholat, maka ikutlah ketetapan pemerintah, maka insya Allah kita akan bersatu padu, ya. Demikian ibu, wallahu alam bisawab. Saya pikir cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.